Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Baik. Hadas salatul qira'ah kana basadia. Salih Azhar. Ajuz Rabi, nam. Kalau jenis sekarang kita siapa? Apa majrur? Asya maklum batu. Duh, korofa. Naat. Li sunan. Lau hati anak liyatin ya ahmadi. Berkata Pak Guru, apakah kau memberi sesuatu yang Allah? Apakah kau memberi sesuatu yang barang? Apakah engkau telah membeli barang-barang yang diminta untuk membuat lembar-lembar contoh lembar-lembar nahwu wahai Ahmad, papan atau lembar. Di sini ashtaraita itu asalnya aishtaraita, hamzah istifham ketemu dengan hamzah wasal. Aishtaraita, hamzah wasalnya dibuang jadi ashtaraita. Baik, istamnya. Qala Ahmad, naam, ishtaraitu mitraini warakan wa khamsata asara qalaman bi ajma ah bi ajamin wal alwanin wa al wa alwanin muhtalifatin. Ya, Aku akan membeli. Kok akan? Fi'il apa? Ishtara itu. Aku telah membeli 2 meter kertas dan 15 pena dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Nah. Qalan mudarisu. Di sini warakan, qalaman itu sebagai apa? Tamyiz. Yes, ya. Baik. Qala al-mudarrisu, ta'ala ya Ali. Ta'ala. Ta'ala ya Ali. Waktub hadhihi al-ayata. Waktub hadhihi al-ayati ala al-salim. Tanda nasabnya dengan kasrah. Kasrah. Kemari wahai Ali dan tulislah ayat-ayat ini di atas papan tulis ini. Nah. Kalau Ali ini lihat tubuh Li, lama apa ini? Lihat tubuh. Lama apa? Lamul Amr. Lihatuha Ahmadu, fa'innahu ahsanu minni khattan. Kata Ali, tidaklah Ahmad yang menulisnya, karena dia lebih bagus tulisannya dariku. Nah, khattan sebagai apa ini? Khattan Tamyiz. Setelah isim tafdhil, ahsanu minni khattan, lebih bagus dariku, apanya? Diperjelas dengan tamyiz. Khattan. Yaktubuha Ahmad. Ahmad menulisnya. Istana. Qal mudarrisu. Ikra. Hadhil ayati ya Zuhairu. Kata Pak Guru, bacalah ayat. Ayat ini wajib. Qal Zuhairu. Liqra'aha. Liqra'ha hamidun. Fa'innahu ahsanuna tilawatan wa ajmaluna sautan. Hendaklah hamid yang membaca. Ya. Ya. Sesungguhnya dia lebih bagus bacaan. Kalau di sini bukan lebih, tapi paling. Paling bagus bacaan. Di antara kami. Di antara kami. Dan Paling bagus di antara kami bacaannya. Paling bagus di antara kami bacaannya dan paling merdu suaranya. Asmaluna di antara kami. Di antara kami. Stamer. Minal termasuk nah, mana tamyiznya? Qaulan. Boleh lagi? Terus ada lagi nggak? Ayat setelahnya? Khairan dan syarron. Terletak setelah syibhul miqdar. Misqal itu syibhul miqdar. Seberat dzarrah apa? Khairan. Stamir. Mudarris, Masya Allah. Ahsin bisa kawalikawalian. Mana Allahi kawalata. Syururam sama malakta. Sama malakta. Sama malakta. Urubana. Berjatan musuh itu ibu kita ya, Masya Allah. Alangkah bagusnya suaramu, maka Allah memenuhi. Alangkah bagusnya engkau sebagai seorang qari, maka Allah memenuhi hatimu dengan kebahagiaan kemana hati-hati. Hati kami dengan kesentraman dan kebersihan. Bacalah hadis ini, wahai Ali. Kok setan suruhan bahjian itu apa? Keindahannya. Bahjian. Apa? Kehidupan. Baik. Qala Ali an Nafi'in an Abdillah qala amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin rawahul Shaykhani wa ghairihima wa ghairihima. Nama masyhur. Wa ghairihima. Napa rafa? Fa'il. Rawahu Shaykhani. Harusnya fa'il. Harusnya apa? Harusnya rafa. Berarti apa nang? Atof, atof yang elek. Wa ghairuhuma. Ya, atof kepada Syekhani. Syekhani tanda rafanya dengan alif. Alif karena sana. Nah, jangan di karena kasrohnya. Tadi namanya wa ghairuhuma karena Syekhani kasroh. Nah, tapi di sini rafa. Baik. Dari Nafi dari Abdillah berkata telah Rasulullah memerintahkan dengan zakatul fitri satu sok dari tamar dan satu sok dari syair dari gandum. Telah meriwayatkannya. Meriwayatkannya dua syekh dan jam selain keduanya. Siapa dua syekh di sini? Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa wal Muslim wa huwa Muslim. Wal Muslim. Kalif lam. Masuk. Al Bukhari wa Muslim enggak pakai ya. Imam Muslim enggak pakai alif lam. Muslimun. Muslim. Siap. Naqra. Ashtaraital asya'al matlubata li sun'il lawahatin nahwiyyati ya Ahmad. Ashtaraita asya'al matlubata li sun'il lawahati an nahwiyyati ya Ahmad. Ashta bukan isya. Nuhin. Ashtaraital asya'al matlubata li sun'il lawahatin nahwiyyati ya Ahmad. Ashtaraita al-ashya'a al-matlubata li sun'il lawahatin nahwiyyati ya Ahmad. Ashtaraita al-ashya'a al-matlubata li sun'il lawahatin nahwiyyati ya Ahmad. Naam. Ishtaraitu mitraini warakan. Ishtaraitu mitraini warakan. Wa khamsata ashara qalaman bi ahjamin wa alwarin mukhtalifah. Wa khamsata ashara qalaman bi ahjamin wa alwarin mukhtalifatin. Ta'al ya Ali, waqtub hadhil ayati ala sabgura. Ta'al ya Ali, waqtub hadhil ayati ala sabgura. ليكتبها أحمد فإنه أحسن مني خطا. ليكتبها أحمد فإنه أحسن مني خطا. يكتبها أحمد. يكتبها أحمد. اقرأ هذه الآيات يا زهير. اقرأ هذه الآيات يا زهير. ليقرأها حامد فإنه أحسننا تلاوة وأجملنا صوتا. ليقرأها حامد فإنه أحسننا تلاوة وأجملنا صوتا. قال حامد بعد الاستعادة والبسملة. قال حامد بعد الاستعادة والبسملة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَحْسِنْ بِكَ قَارِئًا مَا شَاءَ اللَّهُ أَحْسِنْ بِكَ قَارِئًا مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَكَ سُرُورًا كَمَا مَلَأْتَ قُلُوبَنَا بَهْجَةً وَسُرُورًا اقرأ الحديث يا علي. اقرأ الحديث يا علي. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. رواه الشيخان وغيرهما. رواه الشيخان وغيرهما. وغيره ترسل. وغيرهما. أجيب على الأسئلة الآتية. لا يا خنا بيسا. ما الأشياء التي اشتراها أحمد لسن اللوحات النحوية؟ يشتري مترين ورقا اشترى وان يشتري في الماضي اشترى مترين ورقا وخمسة عشر قلما بأحجام وألوان مختلفة ثاني اسأل أخر أبا لقمان عندنا أبا إيسا اسأله Man alladhi kataba tanba tasjid man alladhi kataba li kataba ayati ala sabura isal rabbillah ya barakum man alladhi qara'aha ya ya Alhamdulillah. Quran Ali. Qara'aha Hamid. Kamin sani ishtaraitu mitraini warakan huna warakan tamyizun. Di sini warakan dibaca nasab sebagai tamyiz. Apa itu tamyiz? At-tamyizu qira'a kana bana bila. At-tamyizu ismun nakiratun mutadammanun. Mutadamminun. Mutadamminun makna min bayani ma qablahu min fihi. Nah, at-tamyiz adalah ismun nakiratun mutadamminun makna min libayani ma qablahu min ijmalin. Isim nakirah yang mengandung makna min dari ya, untuk menjelaskan apa yang sebelumnya dari sesuatu yang masih global. Nah, masih global, masih tersamar. Nah, ya ini definisi di sini, kalau definisi nahu kan beda lagi. Ya. Kalau definisi nahunya apa dalam jurumiyah ya apa nah? Bosman, Pak Sofia. Al-mubayyinu mastabhama minaz zawati abin nisabi. Si mansub yang menjelaskan apa yang masih tersamar dari zat atau nisbah. Nah. Baik. Contohnya, indi mitrun harirun. Indi mitrun harirun. Saya memiliki 1 meter sutra. Perhatikan di sini mana tamisnya Abbas? Hariron. Hariron. Ini masih menjelaskan apa? Mitra. Meter. 1 meter. 1 meter kan masih umum. Global dia. 1 meter apa? 1 meter tali, 1 meter benang, dan seterusnya. Maka dijelaskan di sini dengan tamyiz mitrun hariron. Sani. Hasanu. Hasuna. Hasuna Hamidun Hulukan. Artinya? Hamid bagus, telah bagus akhlak. Akhlaknya. Hulukan menjelaskan tentang kalimat sebelumnya. Fatakdirul jumlataini, maka takdir daripada 2 kalimat di atas, indi mitrun min haririn. Saya memiliki 1 meter dari sutra. Jumlah yang kedua, hasuna hamidu min jihati khuluqihi. Telah bagus hamid dari sisi akhlaknya. At-tamyizu nau'ani. Tamyiz terbagi menjadi 2. Al-awwal tamyizu dzati. Nama lainnya apa tamyiz dzati ya khana ba Luqman? Tamyiz dzat, nama lainnya? Ali. Fadilah. Dinamakan juga tamyiz. Fadilah. Abu Usman. Abu Sofia. Abu Labbas. Abu Iza. Tamyiz mufrad. Nah. Itu yang dia. Kalau tamyiz nisbah nama lainnya apa, Pak Luqman? Nisbah. Satunya apa? Tamyiz jumlah. Tamyiz mufrad. Nama lainnya tamyiz dzat, tamyiz nisbah nama lainnya tamyiz jumlah. Tamyiz dzat atau nama lainnya tamyiz mufrad, huwal waqi'u ba'dal maqadir. Tamyiz dzat atau tamyiz mufrad adalah yang terletak setelah ukuran-ukuran, kadar-kadar. Wal maqadiru arba'atu anwa', Maqadir ada empat. Al-awwal al-adad, bilangan. Bilangan berapa yang tamisnya nasab? Ya khana babtillah. Kamli. 11 sampai 99. Itu tamisnya apa? Mufrad nasab. Ahada asyara kaukaban. Tis'atan wa tis'aina. Ulaman. Kembali ke kaidah tentang adat, ya, bilangan. Kalau bilangan 3 sampai 10, tamisnya apa? Jamak majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah, kalau 100, 1000 mufrad majrur. Nah. Contohnya, ya abadi ini ra'aitu ahad asyara kaukaban. Wahai ayahku, semuanya aku melihat dalam mimpiku berapa? 11 bintang. Syaitnya mana ya Pak Usman? Kaukaban. Kaukaban di sini mansub sebagai tamyiz dari ahada asyara. 11. 11 kan masih umum. 11 apa? 11 rumah, 11 pena, dan seterusnya. Kam kitaban qara'ta? Berapa kitab yang kau miliki? Mana syaitnya ya, Khana? Kitaban. Tamis dari apa ini? Kam. Nah, kam apa? Kam istifhamiyah. Kam istifhamiyah. Karena kam ada dua, yaitu kam apa? Istifhamiyah dan kam khobariyah. Kalau kam khobariyah, tamisnya majrur. Nah. Kam khobariyah itu menunjukkan apa? Banyak. Kam min fi'atin qalilatin. Betapa banyak. Ya. Satu kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Kam kitabin indak. Bedanya kam kitabin indak dengan kam kitaban indak. Apa ya Pak Abbas? Kam kitabin. Khobariyah. Apa berarti artinya? Berarti betapa sangat banyak kitabnya. Kalau kam kitaban itu menanyakan jumlah. Berapa banyak kitab? Berapa banyak kitab? Ingat, lihat tamisnya. Kalau tamisnya nasab, berarti dia istifham. Karena kam istifham itu termasuk adat, ya, adat yang mubham. Baik. Ingat tadi yang nasab adalah bilangan 11 sampai 99. Atsani al-mamsuhat atau masahat, yakni jarak. Ukuran-ukuran jarak. Contohnya indi dira'un ardon. Saya memiliki satu dira', satu hasta tanah. Nah, kalau sekarang ya metron, meter, meterain, kilometer dan seterusnya. Mil. Salis. Al-makilat. Takaran-takaran. Contohnya, a'taituhu so'an tamron. Saya telah memberinya satu so' tamr. Satu so' kurma. Nah, so'an itu termasuk takaran. Tamron tamyiznya. Kalau sekarang ya mungkin apa? Liter ya. Liter. Yang keempat al-mauzunat yang ditimbang. Contohnya a'indaka ritlun samnan? Apakah engkau memiliki satu ritel minyak samin? Nah, satu ritel itu ya ini sesuatu yang ditimbang. Kalau yang ma'ruf di kita apa sekarang? Gram, kiloman, kilo kiloman. 1 gram, 1 kilogram. Wa yulhaqu bihi dalu ala ma yusbihul miqdar. Dan diikutkan dengannya ad-dalu. Jam fa'il dari dalla yadullu. Apa yang menunjukkan diikutkan dengan al-miqdar atau al-maqadir adalah apa yang menunjukkan sesuatu yang menyerupai takaran, ukuran. Apa saja itu? Contohnya, maka nafis sama'i qadra rahatin sahaban. Nah, tidak ada di langit itu seukuran rohatin sahaban. Satu ukuran rohah dari apa? Awan. Saya jadi di sini apa? Kodro. Kodro itu kan menyerupai ya, tidak ada batasan tertentu. Indi jarrotun ma'an. Saya memiliki satu jarroh, satu guci air. Uridu kisan dakikon. Saya ingin satu kantong plastik tepung. Kisan saya di sini. Kama ya'mal miskola darrotin khairan yaroh. Nah, saya di miskol, seberat. Darroh khairan. Ini namanya sibhul mikdar. Hukmuhu sekarang. Hukum tamyiz. Yajuzu nasbuhu nahwu indi mitrun hariran wa yajuzu jarru bimin nahwu indi mitrun min haririn. Boleh nasab, contohnya indi mitrun hariran, saya memiliki 1 meter sutra, dan boleh dijarkan dengan min, contohnya indi mitrun min harir, saya memiliki 1 meter sutra. Kama yajuzu jarru bil idhafah, sebagaimana pula boleh dijarkan dengan idhafah, contohnya nahwu Endi mitru haririn. Saya memiliki 1 meter sutra. Nah, saya barakallahu fikum. Ada 3 hukum. Pertama, boleh nasab. Boleh dijarkan dengan min. Boleh dijarkan dengan idhafah. Waqat yudhafu dalu alal migdari ila ghairi tamyiz. Kadang-kadang diidhafahkan kata yang menunjukkan atas ukuran itu kepada selain tamyiz. Contohnya, ma fis sama'i qadru rahatin sahaban. Qadru rahatin, ini apa? Diidhafahkannya bukan kepada tamyiznya, tapi kepada rahatin. Sahaban tamyiz. Contoh yang lainnya, falan yukbala min ahadim mil'ul ardi dahaban. Tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka sepenuh bumi emas. Sayatnya sini mil'u. Milu itu apa? Sibu mikdar. Sepenuh bumi. Apa? Zahaban. Zahaban tamyiz. Milu ini namanya apa? Sibhul mikdar. Oh, ada tambahan seperti itu? Kamaya cucu jaru bila itu apa? Terus? Baik. Kalau guys. Iya. Jadi ini ketika sibul mikdar itu diidhafahkan kepada selain tamyiz, maka tamyiznya wajib nasab. Ya, seperti qadru rahatin sahaban, tamyiznya mil'ul ardi dahaban, misqala dzarratin khairan, misqala dzarratin syarran. Wajib nasab. Man istata wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man istata an la yuhala bainahu wa bainal jannati bi mil'i kaffin min damin haraqahu falyaf'al. Al-Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mampu untuk tidak dihalangi antara dia dengan antara jannah dengan sepenuh telapak tangan darah yang dia tumpahkan, dia korbankan, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Itu apa di sini? Berkorban, menyembelih binatang. Untuk supaya apa? Tidak dihalangi antara dia dan antara jannah dengan min ikafin min dani. Syaitnya mana ini? Abul Luqman. Mil'i kafin. Mil'i kafin. Tapi sini tamisnya dijarkan ya, min damin. Enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tamis nisbah insyaallah pada pertemuan yang datang bismillah taala. Nakhthi bi hadza barakallahu. Surah Al-Fatihah. Seratus ribu itu majrur, mufrad majrur. Mi'atu kutub, mi'atu kiat kitabin, 100 kitab. 100 rial, alfu rialin. Rialku, mi'atu rialin, 1000 rial, alfu rial. Kalau 3 rial, salah satu rialat dijamakkan. Baik.